Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat Ma'ani Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kajian kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Sekarang kita masih membahas Nawasikh bagian yang terakhir. Bagian yang pertama ini sudah selesai semuanya. Yang kedua juga sudah selesai semuanya. Sekarang yang ketiga yaitu ma yansibul mubtada'a wal khobaru jami'an, yaitu sesuatu yang menasubkan mubtada dan khobar keseluruhan. Jadi mubtada dan khobarnya man mansub, yaitu zonna wa akhwatuha, zonna dan saudara-saudaranya. Ini ada dua nanti dirinci. Yang pertama ada af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Yang kedua af'alut tasyir atau af'alut tahwil. Nanti saya berikan penjelasan kedua fi'il ini. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu, baru saya memberikan penjelasan. Ini saya perkecil ya, agar di sininya cukup, karena padat sekali ini. Contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. Faslun wa amma dhanna wa akhwatuha fa inna tadkhulu ba'da istifai fa'iliha ala al-mubtada wal khabar fa tansibuhuma ala annahuma maf'ulan laha wa hiya naw'ani ahaduha af'alul qulub wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aytu wa 'alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa hajawtu wa 'adadtu wa hab wajadtu wa alfaytu wa daraytu wa ta'allam bimana i'lam nahwu dhanantu zaidan qa'iman wa hasibtu amran syakhisan. Zonna ya, zonna dan saudara-saudaranya. Nah, ini dijelaskan tadi di sini nih, di matannya. Tadkhul zonna dan saudara-saudaranya itu ini masuk ba'da istifai fa'ila, setelah terpenuhi fa'ilnya. Alal mubtada wal khobar, atas mubtada dan khobar, fatan sibuhuma, lalu zonna ini dia menasubkan keduanya, mubtada dan khobarnya jadi mansub, ala annahuma maf'ulani, keduanya maf'ul bagi zonna ini. Jadi ada perbedaan di sini antara zonna dengan nawasikh sebelumnya, yaitu kana ya dan yang lainnya, kemudian inna dan yang lainnya. Nah, kalau kana kan dia mubtada khobarnya itu mubtadanya kemudian menjadi isimnya nanti. Isim kana pun dengan inna, jadi isim inna mubtadanya. Nah, kalau ini enggak, ini harus ada fa'ilnya terlebih dahulu. Ini maksud dari ba'da istifai fa'ilnya, setelah terpenuhi fa'ilnya. Jadi zonna dia tidak langsung bisa masuk ke mubtada dan khobar ya, kecuali dia harus ada fa'ilnya dulu. Jadi setelah terpenuhi fa'ilnya baru dia masuk ke mubtada dan khobar. Contoh, zonantu zaidan ya, fon ini kurang fathah satu, zaidan qa'iman ya. Zonantu zaidan qa'iman, aku kira Zaid berdiri ya. Ya, zaidan qa'iman ini awalnya mubtada khobar, itu zaidun qa'imun, kemudian masuk zonna. Apakah langsung bisa, misalkan zonna zaidan qa'iman, tidak bisa, dia harus ada fa'ilnya dulu. Makanya di sini zonantu ini ada fa'ilnya. Nah, ini maksudnya ba'da istifai fa'iliha, zonantu zaidan qa'iman, aku kira Zaid berdiri. Ini contoh saja. Nah, kemudian zonna ini ada dua secara garis besar. Ada af'alul qulub, ada perbuatan-perbuatan hati. Ada af'alut tasyir atau af'alut tahwil, perbuatan-perbuatan yang mengubah satu keadaan ya menjadi keadaan yang lain, itu af'alut tasyir. Sumiyat bidzalika, kenapa dinamai af'alul qulub ya? Kenapa dinamai perbuatan-perbuatan hati ya? Sumiyat bidzalika, dinamai demikian, li'anna ma'aniha minal 'ilmi dzanni, karena maknanya itu adalah al-'ilm dan zon. Apa itu ilmu? Ilmu itu yakin ya, ada yakin, ada zon, ada dugaan. Jadi ada meyakini, ada mengira atau menduga. Wa nahwihima ya, dan apa makna sejenisnya. Wa tusamma aidan af'alu syak, dinamai juga af'alu syak wal yakin ya, selain af'alul qulub ya, kadang disebut juga af'alu syak wal yakin ya. Af'al syak apa, af'al yakin apa, tapi keduanya perbuatan hati. Nah, kenapa dinamai af'alut tafsir? Sumiyat bidzalika lidalalatiha ala tahwilis syai'i, min halatin ila halatin ukhra. Jadi namanya demikian karena penunjukannya, ya, penunjukan fi'il tasir ini ala tahwili syai', ya, atas berpindahnya sesuatu min halatin dari satu keadaan ila halatin ukhra kepada keadaan yang lain. Nah, karena ini panjang, kedua-duanya ini panjang pembahasannya, saya akan bahas satu dulu, ya, af'alul qulub. Ini kita tutup dulu. Nah, apa saja yang termasuk af'alul qulub? Nah, di dalam kitab Mutamimatul Ajurumiyah ini dan juga syarahnya yaitu Al-Kawakib Az-Zuriyah ini disebutkan oleh muallifnya ada 14. Yaitu zonantu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu, za'amtu, ja'altu, hajautu, adadtu, hab, ini fi'il amr, wajadtu, alfaitu, daraitu, dan ta'allam bima'na i'lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Zonantu contohnya, zonantu zaidan qa'iman. Ini juga fathahnya kurang nih, karena copy paste dari sini. Zonantu zaidan qa'iman. Nah, apa artinya zonantu di sini? Yakin atau rojhan? Ya. Rojhan atau yakin? Nah, ini lirrojhan. Jadi zonantu ini faidahnya ini digunakan lirrojhan. Apa itu rojhan? Rojhan itu merajihkan terjadinya khobar atau maf'ul kedua. Ya, tapi tidak sampai derajat yakin. Makanya zonantu Zaid dan Qoiman, aku kira Zaid berdiri, ya, merajihkan khobar atau maf'ul kedua ini terjadi. Nah, gitu. Aku kira Zaid berdiri. Ah, begitu. Tapi tidak meyakini, makanya ini rojhan. Li rojhan ghaliban, ya, untuk menduga, ya, kebanyakan untuk li rojhan. Waqtus ta'malil yakin, tetapi kadang-kadang digunakan juga untuk menyatakan yakin. Jadi zonantu artinya aku meyakini. Contoh dalam Al-Qur'an misalkan. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Di sini ada yazunnun. Apakah di sini menduga atau mengira artinya? Bukan, di sini artinya yakin, ya. Ini ayat sebelumnya kan apa tuh, al-khashin itu kan, al-khashin wa in halakabiratun illa alal khashin. Apa itu orang-orang khashin? Allazina yazunnun, Allah, mereka yang yazunnun, bukan yang menduga tetapi yang meyakini. Mereka yang meyakini annahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan diperjumpakan dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilahi, kepada Tuhannya, rajiun, kembali. Nah, di sini yazunnun ini bukan berarti menduga, bukan lirojhan, tetapi lil yakin. Tapi kebanyakan zonantu ini lirojhan, ya, untuk merojihkan saja. Maksud merojihkan itu menduga, ya, menduga, bukan meyakini. Kemudian hasibtu zaidan qa'iman, sama, ya, ini lirojhan ghaliban, waqad tustama lil yakin. Ini untuk yang lil yakinnya enggak saya tampilkan semua contohnya. Kalau di syarahnya ini ada, ya, karena nggak cukup ini lahannya. Khiltu amron syakhisan, aku duga amr syakhisan. Apa itu syakhisan? Syakhisan itu sering di apa disejajarkan atau sering datang setelah contoh muntalikon, ya. Hasibtu atau khiltu amron muntalikon, aku kira amr pergi. Nah, ada juga di situ berikutnya khiltu amron syakhison. Kalau muntalikon pergi, kalau syakhison, ya, zahara an ba'id, ya, nampak dari jauh, mungkin datang atau apa, ya, contohnya. Aku kira amr muncul, mungkin begitu, ya, terjemahan kitanya. Nah, ini juga li rojhan kebanyakan. Waqad tustamal lil yakin, enggak saya berikan contohnya yang yakin ini. Kemudian ra'aitu. Ya, ra'aitu, ya, faedahnya dulu. Faedahnya apa ini? Lil yakin, ya, untuk yakin. Contoh di sini. Ah, di sini dalam contoh ini ada dua, ada lil yakin, ada lil rojhan. Ini dua-duanya ada di sini di dalam contoh ini. Lihat, innahum, sesungguhnya mereka, yarawnahu, ya, yarawnahu. Ini lil rojhan atau lil yakin. Mereka menduga atau mereka meyakini. Ya, sesungguhnya mereka, ya, menduga. Menduga apa? Hu, ya. Tentang apa ini? Menduga, kalau tidak salah, menduga kiamat, ya. Menduga kiamat itu ba'idan, jauh, ya, menduga ini orang-orang kafir. Sungguhnya mereka orang kafir itu menduga bahwa, karena kan mereka meragukan, kan, ya, meragukan, ya, menduga hari kiamat itu jauh. Wa narahu, sementara kita, di situ juga ada naro, sama aja ya, ini fiil yang sama. Sementara kita narahu melihatnya, atau ini lil yakin, sementara kita bukan bukan menduga di sini tapi meyakini. Sementara kita meyakini qoriba, bahwa hari kiamat itu dekat. Saya lupa ini hari kiamat atau kematian ya. Saya lihat lagi di Al-Qur'an. Nah, tapi intinya kita pada kalimatnya yarawnahu dan narahu. Nah, kalau yarawnahu yang pertama ini lirrojhan, lisyak ya. Ini ragu, ini orang-orang ragu, makanya menduga. Tapi kalau keadaan kaum muslimin, narahu ini lil yakin. Jadi fi'ilnya sama, tetapi maknanya beda. Berikutnya alimtu. Nah, alimtu ini lil yakin ghaliban wa quddus ta'mal lirojhan. Ini untuk menyatakan yakin ya pada umumnya. Ya. Dan ada juga lirojhan. Fa'in alimtu muhunna mu'minatin. Ya, jika kalian meyakini perempuan-perempuan itu adalah mukminat, adalah orang-orang beriman. Nah, apa itu ya? Ini potongan-potongan saja, karena hanya menampilkan contoh dari sisi nahwunya saja. Ya, alim tumuhuna ini lil yakin. Jika kalian meyakini ya bahwa perempuan-perempuan itu mukminat, nah begitu. Wa zamtu ini lirojhan. Nah, berarti bukan yakin ya. Contoh zamtani syaikhan walastu bi syaikhin, ini syair, saya potong segini saja. Enggak cukup. Zamtani syaikhan walastu bi syaikhin. Kamu mengira aku syekh, walastu bi syaikhin, padahal aku bukan syekh, aku bukan tua. Aku bukan orang yang berusia tua. Nah, ini konteksnya apa ini syair? Ini zamtani ini za'am ya za'ama ya, ini bi makna lirojhan. Fa'ilahnya rojhan. Kemudian ja'altu. Nah, ja'altu ini ada yang af'alul qulub, nanti ada yang af'alut tasyir. Ya, ini di kitab ini ada yang model begitu. Biasanya kalau di kitab-kitab yang sekarang, di penjelasan-penjelasan yang sekarang, setahu saya ja'altu ini langsung dimasukkan ke af'al at-tahwil. Ya, aku menjadikan ini begini. Nah, begitu. Tapi kalau di sini ada juga masuk ke af'al al-qulub. Contohnya, waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahman inatha. Apa faedahnya ja'ala di sini? Lirojhan, berarti lisyak di sini. Bukan meyakini. Ya. Mereka, apa berarti artinya ja'alu di sini? Mereka menduga. Ya. Mereka mengira malaikat allazina hum ibadur rahman inatha. Yang mana mereka malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, inatha, perempuan. Mereka menduga. Siapa yang menduga ini? Orang-orang kafir. Ja'alu di sini lirojhan. Kemudian hajautu qad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin. Ya, aku kira ya, aku duga aba amrin, bapaknya Amr ini akhasiqatin, adalah orang yang siqah. Ini lirojhan. Kemudian adadtu ya. Adadtu ini faedahnya lirojhan juga ya. Yang apa yang merah-merah ini lirojhan. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil 'udwi. Janganlah engkau kira. Ah, mengira kan? Rojan kan? Janganlah engkau mengira al maula as-sahib, teman itu. Janganlah engkau mengira teman itu syarikaka fil ghina, ya, adalah dia yang membersamaimu di dalam kekayaan. Walakinnama, tetapi al maula itu, ya, teman itu syarikuka fil 'udwi, adalah dia yang membersamaimu di dalam ketiadaan. Ya, ketika kere membersamai itulah sahabat. Jadi al-maula yang pertama ini maf'ul pertama, kemudian syarikaka yang kedua adalah maf'ul, syarikaka ini adalah maf'ul kedua. Hab ya. Fakultu ajirni Aba Malik, ini banyak syair contohnya ya. Ini hab. Fakultu ajirni Aba Malik wa illa fahabni imru'an halikan. Fakultu, aku katakan ajirni ya, lindungilah aku. Aba Malik, maksudnya ya Aba Malik, hai Aba Malik. Ini ada harfu nida yang dihilangkan. Ya, lindungilah aku wahai Abu Malik. Wa illa, ya kalau tidak, fahabni, ya dugalah aku imro'an halikan, adalah seseorang yang celaka. Ini lirojan, menduga. Wajadtu ya tajiduhu indallahi khairan. Ini apa? Lil yakin, mereka meyakini kalian ya, tajiduhu, kalian meyakininya indallahi khairan, di sisi Allah adalah baik. Alfaitu innahum alfau abaahum dhalin. Innahum, sungguhnya mereka alfau, apa ini? Lil yakin, meyakini abaahum, bahwa bapak-bapak mereka dhalin, adalah orang-orang yang sesat. Daraitu Zaidan qa'iman, aku mengira Zaid berdiri. Ini lil yakin. Ah, bukan mengira, berarti lil yakin, aku meyakini. Daraitu, aku meyakini Zaidan qa'iman. Kemudian ta'alam, ya, ta'alam bermakna i'lam, ini faedahnya lil yakin, ya, yakin. Contoh, ini syair lagi. Ta'alam syifa'an nafsi qahra aduwiha fabaligh bi lutfin fit tahayyuli wal makari. Ta'alam, yakinilah, ya, ketahuilah, yakinilah. Syifa'an nafsi, obat jiwa itu qahra aduwiha, adalah mengalahkan musuhnya, ya. Jadi obat jiwa itu mengalahkan musuh. Fabalik bilutfin, maka sampaikanlah dengan lembut, fitahayuli, dalam bersiasat, berstrategi, trik, wal makari, dan makar. Ya. Karena dengan tahayul dan makar ini akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari musuh, yaitu kemenangan. Ini ta'alam di sini, ya. Ini lil yakin, berarti yakinilah obat jiwa ini adalah qahradu, adalah mengalahkan musuh. Ya. Oke, baik, sampai sini. Ini cukup panjang. Ini baru af'alul qulub. Nah, nanti kita ke af'alul tasyir. Yang jelas af'alul qulub ini ada dua, ya. Ada lil yaqin, ada lir rajhan, ya, lir rajhan. Dan af'alul qulub ini semuanya perbuatan hati, ya, bukan perbuatan anggota tubuh, ya. Misalkan di sini ra'aitu. Ada enggak ra'aitu? Nah, ini ra'aitu. Ini bukan ra'aitu aku melihat dengan mata, bukan, tapi ra'aitu ini perbuatan hati. Makanya yakin berarti di sini wa narahu qariba, dan kami meyakini, itu bukan kami melihat dengan mata, tapi meyakini dengan hati. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.